Tapi kemudian bersyukur sudah berhijrah. Karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Waduha itu dolam fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dolam fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Kenapa yang usah wawaniana nyebut Muhammad sesat? Tidak, ke orang maka begitu nyawana-nawan itu. Yati mau fa'awa wawajadaka dolang fahada. Arti wawajadaka dolang fahada itu nama Ustaz. Wawajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat, lalu kemudian Allah berikan petunjuk. Jadi cek Allahnya Pak Yopi nyebut malam ini Muhammad itu asalnya sesat. Eta ayatnya berdasar gitu. Wawajadaka dolang fahada. Jadi ketika muludan itu tuh memperingati naon. Dan Nabi can jadi Nabi hari tamat. Baru ya orok ana basarum mislukum. Malah di ayat itu mah masih tersesat penyahona naon. Tak jadi nyahona naon teh fahada. Diberi hidayah. Maka Black Pinter ini saya yakin.